وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمكم الله أجمعين. Di sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, sebuah risalah yang membahas tentang kesempurnaan akhlak Islam dan ketinggian akhlak yang diajarkan dan dipraktekkan oleh manusia termulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamu alaihi, yang mana setiap muslim dan muslimah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beritiba', mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itiba' meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara konsekuensi terbesar dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Tatkala kita bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara konsekuensinya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh dan mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dan di antara apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita semua adalah al-akhlaqul karimah. Dan kita akan sampai atau kita akan masuk kepada hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum. Di mana penulis? Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala berkata, wa'an Abi Dharrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi yang mulia berkata kepada diriku, memberikan wasiat dan nasihat yang sangat berharga kepada Abu Dharr. Kata Nabi yang mulia, ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi yang mulia, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang kau lakukan sebelumnya. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kata penulis, yatakawwanu hadzal hadis min jumalin thalathin. Hadis yang mulia ini terdiri dari tiga kalimat penting, ya, yang Nabi wasiatkan kepada sahabat beliau Abu Dharr. Hiya min jawami'i kalimi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketiga kalimat yang menyusun hadis tersebut di antara jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jawami'ul kalim, jemaah yang Allah muliakan? Jawami'ul kalim, kata para ulama, adalah kalimat yang ringkas namun maknanya sangat padat dan luas. Itu namanya jawami'ul kalim, ya. Sebuah kalimat yang ringkas namun maknanya sangat mendalam, maknanya sangat padat dan sangat luas. Dan jawami'ul kalim adalah di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, وقد جمع فيها أصول المعاملة. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis di atas pokok-pokok di dalam bermuamalah, kaidah-kaidah di dalam bermuamalah. Al-muamalah ma'a Allah wal muamalah ma'an nafsi wal muamalah ma'al khalqi. Ya, baik tatkala seorang hamba bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Al-Khaliq, bersama penciptanya, atau tatkala dia bermuamalah dengan dirinya, dengan jiwanya. Dan yang ketiga adalah muamalah seorang hamba bersama manusia yang lainnya. Jadi hadis di atas mencakup tiga jenis muamalah tersebut. Ya, muamalah seorang hamba dengan sang pencipta, muamalah seorang hamba dengan jiwanya, dan muamalah seorang hamba dengan hamba yang lainnya di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa kullu jumlatin min jumali hadzal hadis fiha bayanun li ahadi hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Setiap kalimat, ya, di antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam hadis di atas terdapat penjelasan, ya, dari satu di antara tiga muamalah di atas, ya, mencakup penjelasan semua jenis muamalah. Al-aslul awwal, fondasi yang pertama, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dimanapun engkau berada, Ini merupakan pondasi ya seorang hamba di dalam bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah yang pertama. Seorang hamba bermuamalah bersama penciptanya. Ya. Dan pondasi dari muamalah tersebut dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah seorang hamba dengan sang pencipta itu dibangun di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pondasi muamalah bersama Al-Khaliq. Wa taqwahu Subhanahu wa taala hiya wasiyyatuhu jalla wa ala lil awwalin wal akhirin min khalqihi. Ya. Bertakwa kepada Allah Jalla wa ala merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan kepada orang-orang terdahulu ataupun yang belakangan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua hamba Allah, ya, semua manusia diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 3. Sangat banyak ayat-ayat ya yang menyebutkan kata takwa, yang menjelaskan agungnya kedudukan takwa, yang menjelaskan besarnya pahala orang yang bertakwa dan besarnya pengaruh takwa tersebut bagi seorang hamba di dunia dan akhirat. Sangat banyak kita dapatkan dalam kitabullah azza wa jal, di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat ya yang menyebutkan perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, motivasi untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya kedudukan takwa di hadapan Allah dan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada al-muttaqin, serta bagaimana athar atau pengaruh ketakwaan ya dalam kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat. Maka kunci ya baiknya muamalah seorang hamba bersama Al-Khaliq adalah taqwallahi jalla wa ala. Tatkala seorang hamba berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku, kata takwa adalah kata yang sering kita dengar dan mudah untuk kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. Namun takwa bukanlah klaim di lisan, bukanlah pengakuan di lisan, tapi inti ketakwaan adalah bagaimana seorang hamba berusaha untuk menjalankan ya semaksimal yang bisa diusahakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis al-aslu tsani, pondasi yang kedua. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk, perbuatan dosa dan maksiat dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya. Kata penulis, hadza fi muamalatika ma'a nafsik fi hadhihi al-hayati. Ya, kalimat di atas berkaitan antara muamalah seorang hamba dengan jiwanya, dengan dirinya sendiri dalam kehidupan dunia ini. Bitarbiyatiha 'alal fadha'il. Bagaimana cara kita bermuamalah yang baik dengan jiwa kita? Yang pertama kata beliau, dengan cara kita berusaha mentarbiyah jiwa tersebut, mendidik jiwa tersebut di atas keutamaan, di atas fadilah yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Wa ta'dibiha 'alal kamalat. Kita mengajarkan jiwa-jiwa kita untuk mengambil apa yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Ya. Untuk mencapai derajat kesempurnaan. Wal zammiha bizimamil khairi wal fadilah. Seorang hamba berusaha mengikat jiwanya ya untuk senantiasa istiqamah di atas jalan kebaikan dan jalan keutamaan. Bi antuqbil bi nafsika ala alhasanati wa ta'at. Ya. Kita berusaha untuk mengkondisikan jiwa-jiwa kita senantiasa istiqamah di atas amal-amal kebaikan, di atas amal-amal ketaatan. Wa tastakthir minha. Dan kita berlomba-lomba memperbanyak kebaikan tersebut. Kullama tahayyat fursatan, setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka ambil kesempatan tersebut. Jangan disia-siakan. Ya. Dorong jiwa kita, motivasi jiwa kita untuk senantiasa berlomba-lomba di atas amal kebaikan. Untuk senantiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa rubbama kanatil hasanatu saghiratan fi 'ainika fatakunu sababan fi dukhulikal jannah. Seorang muslim tidak boleh meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Bisa jadi, kata penulis, ya, ada kebaikan yang kecil di mata kita, namun justru dengan kebaikan itulah yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad taf'aluha wa la tulqi laha balan wa takunu sababan li ghufrani dhunubika. Terkadang engkau wahai muslim, wahai muslimah, mengerjakan sebuah amal kebaikan yang engkau kira itu pahalanya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, nilainya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata kebaikan yang dianggap kecil tersebut bisa menjadi sebab engkau mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, saudariku yang Allah muliakan, orang-orang beriman tidak boleh mengecilkan amal kebaikan. Ya, sekecil apapun amal kebaikan di mata kita, di mata manusia, tatkala kita mampu mengerjakannya maka kerjakan. Bisa jadi dengan wasilah amal kebaikan yang kita anggap kecil tersebut, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebaliknya, ya. Amal-amal yang kita anggap besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat kecil nilainya. Ternyata yakni tidak ada nilai kebaikannya karena tidak adanya keikhlasan dalam hati-hati kita. Oleh karenanya, di antara wasiat para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Alangkah banyak amalan-amalan yang kecil di mata manusia namun menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena kebaikan niatnya. Dan alangkah banyak amalan-amalan yang besar di mata manusia namun nilainya sangat kecil, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keburukan niatnya. Nah, maka hendaknya kita berusaha untuk mencari kesempatan di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Tatkala kita dapatkan kesempatan tersebut, maka jangan kita lewatkan untuk berbuat kebajikan untuk diri-diri kita sendiri. Wal aslu tsalits, kemudian pondasi yang ketiga, kata penulis, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kata beliau, wal khuluqul hasanu, dan makna akhlak yang baik, huwal khuluqul ladzi kana alaihi sayyidu waladi adam alaihi salatu wassalam. Akhlak yang baik adalah akhlak yang dipraktekkan langsung, dicontohkan secara langsung oleh penghulu anak Adam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak yang hasan. Faman arada an ya'rif kawamil al-adab wa jawami' al-akhlaq wa husnal muamalat falyanzur ila hadihi wa siratihi wa sunnatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka barang siapa yang ingin mengetahui adab yang paling sempurna, akhlak yang paling tinggi, muamalah yang terbaik, makanya dia melihat kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat sunnah-sunnah beliau, lihat perjalanan hidup beliau alaihi salatu wasalam, ya itulah ya adab yang terbaik. Fa adabuhu akmalul adab, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adab yang terbaik. Wa khuluquhu akmalul khuluqi fi kullil abwab, akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik dalam semua bab. Wal muslim matlubun minhu an yukhaliqan nasa jami'an bi khuluqin hasanin. Dan seorang muslim ya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini ajaran Islam. Ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi anna at-ta'amul bil khuluqil hasan matlubun ma'al abawain. Ya. Tatkala seorang hamba bermuamalah dengan akhlak yang baik, maka dituntut, ya. Baik tatkala dia bermuamalah dengan kedua orang tuanya, wal ahli dengan keluarganya, wal aulad dengan anak-anaknya, wal qaraba dengan kerabatnya, wal jiran dengan tetangganya, wa umumil muslimin dan seluruh kaum muslimin, bal wa ma'al kufar. Bahkan tatkala seseorang bermuamalah dengan orang-orang kufar, maka hendaknya dia tampakkan akhlak yang baik. Meskipun kita bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk bermuamalah dengan akhlak yang baik. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik ya terhadap orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Maka Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ya, seorang mukmin dan mukminah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktikkan akhlak yang mulia tatkala dia bermuamalah, ya, baik bermuamalah bersama Allah, bermuamalah bersama jiwanya, ataupun tatkala dia bermuamalah bersama sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan manusia yang memiliki akhlak yang mulia, yang mampu bermuamalah bersama Al-Khaliq ataupun makhluk dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر